وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صهرمتي وإخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di pondok yang insyaallah barakah biidznillah taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari ilmu. Khana bin na'azakumullah. Ini adalah sebuah nikmat. Nikmat yang azimah. Hanya saja kebetulan perkaranya terlalu mendadak, maka apa yang bisa saya sampaikan, apa yang kebetulan saya bawa, yang sesungguhnya untuk baca sendiri, bukan untuk daurah atau muhadharah. Itu bukunya Syekh Rabi Al-Intisar di Kitabil Aziz Al-Jabbar wal ashabi Muhammadin Al-Akhyar ala a'da'ihim Al-Ashrar. Al-Intisar, pembelaan terhadap kitabullah, kitab Allah Al-Aziz Al-Ghaffar, Al-Aziz Al-Jabbar, dan pembelaan terhadap ashabi Muhammadin Al-Abrar Al-Akhyar dari musuh-musuhnya yang asyrar, yang jahat. Khulilin a'azakum, wa seluruh orang-orang kafir memusuhi para sahabat. Dan itu tentunya Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah puji para sahabat dengan kalimatnya Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شكأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Allah puji para sahabat dengan kalimatnya walladzina ma'ahu, yang bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian Allah permisalkan dengan permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil. Ternyata di antara permisalannya adalah kazar'in akhraja syat'ahu fa'ajarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Seperti pohon yang membesar, membesar, kokoh, kuat, akarnya menghunjam ke bumi, tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibuz zurra, mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Allah jadikan mereka seperti itu sengaja, targhiman, bukan membuat jengkel mereka. Semakin hebat para sahabat, semakin jengkel orang-orang kafir. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Maka kitab ini, Al-Intisar, pembelaan terhadap Al-Quran, kitab Al-Aziz Al-Jabbar, dan juga pembelaan terhadap ashabi Muhammadin Al-Akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ala a'da'ihimul ashrar. Pembelaan terhadap Al-Quran dan terhadap para sahabat dari musuh-musuhnya yang jahat. Maka dikatakan dalam ayat tadi, musuh-musuhnya adalah kuffar, orang-orang kafir. Mereka tidak akan ridho kepada para sahabat. Pasti mereka akan membenci para sahabat.